Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anda sigara. Sekarang yang baca anak kecil dulu. Ah. Ikram. نعم أحسنتم إن التحفيظ طيب اقرأ ما شاء الله أحسنتم عند الإعداد نعم والله عند التخصص نعم بالضبط عند العباء نعم نعم أحسنتم في سؤال حديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب من حديث من ومن صحابي عندك من حديث عمر بن الخطاب من رواه رواه مسلم أحسن حديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ابن عمر من أخرجه متفق عليه أحسن حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس النعمان بن بشير من أخرجه أخرج البخاري ومسلم أحسنتم سنواصل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا وساعتك هاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila khutbah maka merahlah kedua matanya memerah wa ala sawtuh dan tinggilah suaranya washtadda ghadabuh dan sangat marahnya. Hatta ka'annahu mundiru jaisin, hingga seakan-akan dia seorang yang memperingatkan tentara. Yaqul, dan dia berkata, sabahakum wa masakum, musuh akan datang kepada kalian di pagi hari dan di sore hari. Wa yaqul, dan dia berkata, bu'itu ana wa sa'atuka hatain, aku diutus dan hari kiamat seperti dua ini. Wa yukrinu baina asbu'ai, dan dia mensejajarkan di antara dua jarinya, yaitu jari as-sababa wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Wa yaqul, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna khairal hadith kitabullah, maka semuanya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah sesat. Kemudian ia mengatakan, ana aula bikulli mu'min min nafsi, aku lebih utama bagi setiap mukmin dari dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka untuk keluarganya, dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau anak-anak kecil, maka fa ilayya wa alayya, maka itu tanggunganku. Baik, kata beliau, yaitu Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat 'ainah, kana, dari lafaz kana itu menunjukkan ala dawam, merupakan suatu kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kebiasaan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ihmarat 'ainah, apabila khutbah, yang dimaksud adalah khutbatul Jum'ah, ihmarat 'ainah, memerah kedua matanya, ihmarat 'ainah, wa ala sawtuh, dan tinggi suaranya, washtadda ghadabuh, dan sangat marahnya. Ini menunjukkan seriusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berkhutbah, tegarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berkhutbah, sehingga matanya merah dan tinggi suaranya. Dan demikianlah sepatutnya seorang ketika berkhutbah, tidak dengan suara yang lembek atau suara yang dibikin-bikin, atau ketika dia menyebutkan ayat Al-Quran dia lagukan. Nah, sebagaimana dia membaca Al-Quran itu di waktu sholat, nah, itu tidak benar. Para ulama berbicara tentang ini, yaitu taghanni bil Quran fil khutbah. Apa hukum? Nah, yaitu melakukan atau dia membaca ayat Al-Quran dengan dia membacanya, baik, yaitu dengan alunan-alunan seperti itu di waktu khutbah. Nah, para ulama berbicara tentang ini. Adapun di selain khutbah, na'am, tidak mengapa, seperti dalam sholat. Adapun di selain khutbah, maka jangan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyontohkan seperti itu, dan juga tidak pas. Bagaimana ketika dia bersuara lantang dan dalam keadaan suaranya keras, tegas, kemudian ketika membaca Al-Quran diragukan seperti itu? Nah, tidak pas. Dengan itu tegaskan juga ketika membaca Al-Qurannya. Nah, dan demikian juga dalam khutbah-khutbah yang lainnya. Ila khadaba ihmarat aynah, wa ala fautuh, wa shtadda ghadabuh. hatta ka'annahu mundiru jaysh, hingga seakan-akan beliau seperti seorang yang memberi peringatan kepada pasukannya. Yang berkata sabahakum wa masaakum, bahwa musuh akan datang kepada kalian di pagi hari dan sore hari. Apakah ada seorang yang memperingatkan seperti ini kemudian dengan tertawa? Dalam khutbahnya tertawa. Nah, tidak ada. Tidak benar. Baik. Atau mengatakan sesuatu yang lucu sehingga orang-orang yang hadir itu tertawa. Nah, ini juga tidak benar. Jadi dengan suara yang tegas, ihmarat aina wa ala sautu washtadda ghadabu. Sehingga mereka yang mendengarkan itu benar-benar ngeri, tegang. Artinya jelas-jelas memperhatikan apa yang dikatakan. Jika memperingatkan dari neraka, maka dia takut. Nah, dan ketika berbicara tentang dosa dan maksiat, maka dia pun berhati-hati dan bertaubat darinya. Ka'annahum mundiru jaysh, sabbahakum wa masaakum, wa yakul bu'ittu ana wa sa'ah kahatain. Seorang khatib ketika dia berkhutbah, maka hendaknya dia memperhatikan keadaan orang-orang yang datang, yaitu dari apa yang dia sampaikan kepada mereka, agar bisa dipahami dengan mudah. Perhatikan dari bahasanya, bahasa yang mudah, mudah dipahami. Nah, tidak dengan bahasa yang sulit. Karena inti dari khutbah itu, apa yang dia sampaikan dipahami oleh mereka. Ketika memperingatkan, benar-benar mereka itu merasa bahwa diri mereka diperingatkan dari dosa, maksiat, neraka. Nah, tapi ketika mereka khutbah di kota, yang mana di kota itu dari macam-macam hadirin, pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Jawa, nah, yang mana mereka kadang gak paham apa maknanya. Nah, maka dari itulah pakailah bahasa-bahasa persatuan yang mereka semua paham, bahasa Indonesia. Hasada. Nah, jadi seorang khatib harus benar-benar melihat keadaan mereka. Khutbah di masjid, yang mana masjidnya adalah masjid kota, atau di masjid pasar. Kemudian mereka di dalam khutbahnya, baik, subhanallah, panjang sekali, sehingga mereka ngantuk, sehingga mereka bermain-main ini dan itu. Yang itu semuanya bukan termasuk dari fikhur rajul, pemahaman seorang. Karena min fikhur rajul, termasuk dari fakihnya, pinternya seorang dalam agama, yaitu tulus sholatnya, panjang sholatnya, wa qasr khutbatih, dan pendek khutbahnya. Demikian kata Rasulullah SAW. Jadi kalaupun dia ingin memanjangkan sedang saja, baik, dan tidak perlu panjang. Adapun jika dia panjang dan menuntut untuk itu, ceramah di waktu yang lain, bukan di khutbah. Hal. Jadi seorang khatib harus memperhatikan keadaan orang-orang yang hadir, sebagaimana imam. Imam juga memperhatikan mereka yang makmum. Sebab di antara mereka ada yang baik, orang yang lemah, orang yang bilhajah, ada mereka yang dalam keperluannya, ada mereka yang dalam kesibukannya, di antara mereka ada anak kecil, baik, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Maka harus diperhatikan keadaan mereka bagi imam, bagi khatib. Nah, wa yakul bu'ittu ana wa sa'atuka hatain, aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Wa yukrinu baina asbu'ai, dan dia mensejajarkan dua jarinya. Bu'ittu ana wa sa'atuka hatain, Aku diutus, yaitu dengan terjadinya hari kiamat seperti ini, kata Rasulullah. Jadi, وَيُقْلِنُ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ, dan ia mensejajarkan di antara dua jarinya, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Jari telunjuk dengan jari tengah. Biasa. Seperti ini. Kalaupun kita begini kan juga, baik, sudah dekat. Kenapa? Karena ini tangan yang kita ginikan. Dua jari. Bukan antara jari tangan kita. Seperti ini. Antara diutusnya Rasulullah SAW dengan hari kiamat. Tidak seperti ini. Rasulullah SAW memisalkannya. Tapi dengan dua jari. Nah, berarti dekat sekali. Itu zaman Rasulullah SAW. Beliau mengatakan seperti itu. Ini jaraknya. Nah, diutusnya Rasul dengan terjadinya hari kiamat. Iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar, telah dekat terjadinya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Iqtarabat as-sa'ah hada iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, telah dekat hisab amalan manusia, telah dekat hari hisab, dengan manusia dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, dan mereka berpaling darinya. Ini yang bisa mengingatkan mereka, yaitu mati. Tapi sungguhnya itu sudah bukan peringatan. Kenapa? Sadar-sadarnya sudah dalam keadaan sakaratul maut, mati. Sebenarnya inilah yang harus bisa membangkitkan diri-diri kita, yang bisa membangunkan kita dari waflah kita. Yaitu apa? Hadis-hadis yang seperti ini, ayat-ayat yang seperti kita baca, nah, yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu telah dekat. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ سَاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا, tahukah kamu, boleh jadi terjadinya hari kiamat itu telah dekat. Telah dekat. Nah, dengan itulah apa yang kita persiapkan dari bekal-bekal ini menuju Rabb kita. Ibadahkah? Nah, amalan-amalan khair, baik, dan yang lainnya. Nah, itu semuanya harus kita benar-benar persiapkan untuk menghadap Rabb Azza wa Jalla. Bu'ithu ana wa sa'atuka hasin. Kapan terjadinya hari kiamat? Allahu a'lam. Tidak ada yang mengetahuinya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, akhbirni ani sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Maka beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang menanya. Artinya beliau tidak tahu, wallahu a'lam. Nah, tapi alamat, tanda-tandanya, iya, dan sudah jelas. Nah, dari tanda-tanda kiamat, baik, dari tanda-tanda kecil, telah jelas. Hada, dan telah tampak. Bu'itu ana wa sa'atuka hatain, wa yakrinu baina asbu'ai, as-sabamati wal-wusta. Wa yakul, amma ba'd, fa'inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min surutnya. Ini yang disebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Baik. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu di dalam khutbahnya dia menyebutkan ini. Amma ba'du fa inna khairul hadi kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Baik. Dan ulama mengatakan di dalam khutbah, baik itu khutbah, khutbatul nikah, atau khutbatul jum'ah dan yang lainnya, maka bagus dengan mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Said, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap bid'ah sesat. Nah, inilah kalimat inilah sebagai dalil yang dicantumkan pada bab ini, yaitu bab في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. Larangan dari berbuat bid'ah dan mengada-ngadakan dalam urusan agama. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Yaitu yang diada-adakan dalam agama. Ma'am. Man ahdatha fi amrina, fi dinina. Baik. Ini syarrul umur. Dan kullu bid'ah dalalah. Kullu bid'atin dalalah wa imra'ah an-nas hasanah. طيب ثم يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسه dan beliau berkata ana aula bi kulli mu'min min nafsihi, sesungguhnya aku lebih utama dari setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita, maka lebih kita utamakan Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai khususnya. Kita harus mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang tua kita, anak kita dan seluruhnya. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan atau tidaklah beriman di antara kalian sampai aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari seluruh manusia. Nah, hal. Wan nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Wan nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih utama dari diri mereka. Dengan itulah ketika sunnah ini dicelah, maka kita harus bangkit. Maka kita harus menjaga sunnah Rasulullah SAW, menerangkan kepada ummah bahwa ini yang sunnah, bukan bid'ah sebagaimana yang mereka anggap, bukan sesuatu yang diada-adakan sebagaimana yang mereka anggap, tapi demikianlah sunnah Rasulullah SAW. Baik, lebih dia utamakan. Ketika terjadi perselisihan dari ucapan orang tuanya dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelas lebih diutamakan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ucapan orang tua kita, ucapan para sahabat ketika berbeda dengan ucapan Rasul, maka kita lebih utamakan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana aula bi kulli mu'min min nafsihi. Man taraka malan fali ahlihi. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka untuk keluarganya. Jadi barang siapa yang meninggal, wafat, dan dia meninggalkan harta, maka hartanya untuk keluarga dia, untuk ahli warisnya. Dibagi bagaimana ketentuan yang ada dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Waman taraka daynan, dan barang siapa yang meninggal, baik wafat, kemudian dia meninggalkan hutang, au bayan, atau meninggalkan anak-anak kecil, maka fa ilayya yaitu amruhum ilayya wa ana waliyuhum. Itu maksudnya. Nah, fa ilayya yaitu amruhum ilayya, bahwa urusan-urusan mereka tanggunganku. Wa ana waliyuhum, dan aku wali mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanggung jawab. Nah, dan demikianlah sepatutnya seorang penguasa, seorang pemimpin, dia memperhatikan keadaan masyarakatnya. Ketika di antara mereka ada yang meninggal kemudian meninggalkan anak-anak, maka hendaknya mereka bantu keadaan mereka. Nah, dia sebagai kafil dari anak-anak ini, terkhusus mereka adalah yatim. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hatain. Aku dan seorang yang mengkafil anak yatim di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dua dengan dua jarinya. Jadi dekatnya Rasulullah SAW dengan seorang yang dia mengasuh anak yatim, bertanggung jawab akan keadaan dia. Ini baik. Berarti seorang harus benar-benar memperhatikan keadaan yang tidak mampu, khususnya mereka, yaitu para wulatul umur. Mereka harus memperhatikan keadaan masyarakatnya. Dahulu ketika di antara mereka ada yang meninggal, kemudian meninggalkan hutang, maka ketika walinya tidak bisa membayar, maka waliul amr, pemerintah yang membayarnya, yaitu dengan mal atau baitul mal, harta dari baitul mal dibagikan atau dibayarkan kepada mereka. Ketika dari kaum muslimin yang mereka membutuhkannya, maka dibagikan kepada mereka, yaitu baitul mal. Hada. Jadi waman taraka daynan aw bay'an fa ilayya wa 'alayya. Wa 'alayya yani ad-dayn 'alayya. Ad-dayn 'alayya wa 'alayya, tanggunganku, yaitu hutang tanggunganku dan aku yang membayarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam membayarnya. Ini setelah baik dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, dari awal perkaranya, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya ketika ada seorang yang meninggal dan dia meninggalkan hutang, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatinya. Tidak mau mensolati. Baik. Beliau mengatakan sallu ala sahibikum. Salatlah kalian ke teman kalian ini. Salati mereka. Adapun aku tidak. Nah, hari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru keadaan yang kedua seperti ini. Ketika di antara mereka ada yang meninggal, kemudian ada yang menanggung dari hutangnya, meninggal dalam keadaan punya hutang, kemudian ada yang menanggungnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah si mayit mempunyai hutang? Iya ya Rasulullah. Kemudian ada yang lain mengatakan, aku yang bayarnya ya Rasulullah. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Nah, baru setelah itu di akhir amr Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, yaitu ketika ada di antara mereka yang meninggal, kemudian dia meninggalkan hutang, maka fa'alayya, maka akulah yang membayarnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membayarnya. Nah, ini menunjukkan tentang seorang muslim tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal hutang. Kenapa? Karena ini bahayanya. Sebab urusannya akan terus. Nanti di akhirat akan diselesaikan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya. Berarti menunjukkan besarnya perkara hutang. Nah, jadi janganlah hutang kecuali dalam urusan yang betul-betul butuh, penting. Kalau tidak, maka bersabarlah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan, kalau kita lihat sekarang udah waktunya untuk hutang. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu sabar dan memberikan contoh kepada umatnya untuk banyak bersabar. Bagaimana keadaan beliau? Nah, di rumahnya tidak ada makanan sehingga dia puasa. Rasul padahal utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada tamu, tanya kepada keluarganya, ada makanan? Tidak ada. Subhanallah. Hal, Rasul. Pada suatu hari pernah karena laparnya dan tidak mempunyai apa-apa, diganjal perutnya dengan batu. Rasul. Pernah keluar dari rumahnya, kemudian ketemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau keluar dari rumahmu? Jujur ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, sungguhnya telah mengeluarkanku sebagaimana yang telah mengeluarkanmu. Yaitu sama sebabnya aku pun lapar. Karena lapar ini aku keluar dari rumahku. Akhirnya dua-duanya pun cari makanan. Nah, hala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabar. Baik. Jadi jangan bermudah-mudahan dalam masalah dain, dalam masalah hutang. Jangan hutang kecuali kalau memang benar-benar lil haja, kebutuhan. Nah, kebutuhan penting, darurat, wahagada. Dan juga diperingatkan kepada mereka yang berkeluarga khususnya, pada istri-istri mereka, yang mana terkadang suami masya Allah tegar, tapi tuntutan dari keluarga, ngelihat dari tetangganya masya Allah kasurnya baru, akhirnya goda suaminya, beli seperti si fulanah masya Allah kasurnya baru bagus. Hala. Sudah ngelihat almarinya bagus. Datang bawa oleh-oleh ke rumah. Oleh-oleh apa? Omongan. Nah, masya Allah almarinya situ bagus. Almari kita sudah lama, sudah waktunya ganti. Nah, sudah banyak yang keropos ini dan itu. Wah, tidak. Nah, ini banyak perlu diingatkan mereka. Nah, harus banyak perlu diingatkan agar mereka bersabar. Sampai Allah SWT bukakan. Dan sungguhnya mereka yang bersabar, Allah SWT akan beri. Bahkan dengan ketakwaannya, Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hada. Baik. Jadi, وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ. Rasul SAW yang menanggung jika ana meninggal dan dia meninggalkan hutang ataupun anak. Rawahu Muslim. نبتدي بهذا القدر الحمد لله إلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته